hukum baca Yasin dan baca tahlil ha, di dalam bangunan yang ada judi. Warna pulak ni. Ha, batu kita gini. Bila orang suruh kita jadi baca jadi Syekh tahlil, Syekh Yasin, suruh maya ajak, tengok-tengok keadaan, benda apa ajak. Kalau orang suruh ajak tu, ajak yang tak molek, jangan ikut dia. Walaupun kita semayang, kita buat hak molek. Contohnya, dia baloh dengan adik-beradik dia. Faham? Dia panggil rasul, suruh pergi molek, maya ajak. Benda hajak dia, hajak dia nak suruh adik dia tu bankrupt. Pasal dia baloh adik-beradik. Contohlah, nak, bitok biar bankrupt gitu menega. Eh? Jadi, kita, biasa dia baloh dua orang ni. Kita boleh pergi semayang hajat, tapi jangan buat hajat dia tu. Dosa besar. Mana boleh hajat baloh gitu. Kita tetap semayang, tapi doa kita minta dia baik adik-beradik. Nampak lagi? Okay? Tu cara dia. Ni ikut orang nak suruh macam lembu cocok hidung. Nak, tentang boleh air sirat kau. Habis doa ni buat belaka. Ikut orang suruh. Buka kedai totoh pun mayang hajat kau. Gini Tok Imam. Ha, tak. Dah, ha, jadi biarlah, jangan bodoh kan. Nah, ha, tak boleh benda haram, tak boleh kita doa. Melainkan doa biar dapat hidayah. Kalau bangunan tu ada buat judi, kita doa juga biar hak judi tu bankrupt, biar dapat buka kedai-kedai yang halal pula. Faham tak lagi? Ha, jadi kalau kita buat gitu, alhamdulillah. Kerana nak menolak fitnah. Tak. Nah.